saat pastikan datang. Saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat dari tepung ini mati bagi yang tak kuat. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri. Ini azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pastikan datang. Saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Menolongmu dari kematian, juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian.